Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyushi al-Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Faslun, wallahu subhanahu wa ta'ala samma nafsahu nura wa ja'ala kitabahu nura wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam nura wa dinahu nura واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله berkata الإمام العلامة محمد بن أبي بكر yang dikenal dengan ابن قيم الجوزيه رحمه الله dalam kitabnya اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية فصل فصل dan Allah سبحانه وتعالى telah menamakan dirinya dengan nur, cahaya. Di antara nama Allah adalah Nur, dan Allah menjadikan kitabnya sebagai sumber cahaya, menjadikan Rasulnya juga sebagai sumber cahaya, menjadikan agamanya penuh dengan cahaya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghijab dirinya dari pandangan makhluknya dengan cahayanya. Allah menjadikan kampung atau negeri bagi para wali-walinya berupa cahaya surga yang bersinar-sinar. Allah Jalla wa'ala berfirman, dialah Allah, ini artinya dialah Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya Allah bagaikan miskat, ruangan yang kedap daripada cahaya agar dapat mengumpulkan sinar, namanya miskat. Fiha misbah, dalam miskat itu ada misbah, lampu. Ya, kalau untuk perhatikan lampu itu ada yang membuat dia itu ya cahaya tak menyebar, cahayanya fokus. Inilah namanya miskat. Ya, diletakkan dalam sedikit tempat membuat cahayanya tak menyebar sehingga kuat pancarannya. Bagaikan lampu mobil, miskat itu adalah yang mengumpulkan cahaya menjadi fokus. Itulah miskat. Orang dahulu miskat membuat lampu itu dikasih sedikit ya tempat, masukkan dalamnya lampu agar lampu ini cahayanya fokus sehingga lebih terang. Kata Allah, perumpamaan cahayanya Allah bagaikan miskat yang dalamnya ada lampu, misbah, lentera. Ya, al-misbahu fi zujajah, yang lampu itu dikelilingi dengan kaca sehingga ya kedap daripada udara, air dan semacamnya. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun, yang mana kacanya itu terang benderang bagaikan bintang-bintang di langit. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang mana lampu ini bahan bakarnya diambilkan daripada ya, minyak yang penuh berkah, daripada pohon yang penuh berkah, yaitu pohon zaitun. Zaitun nanti dari pohon zaitun ini yang dibuat minyak, minyaknya inilah yang dibuat sebagai bahan bakar lampu tersebut. Yang mana pohon zaitun ini yang menjadikan menjadi sumber minyak tumbuh, la syarqiyah wala gharbiyah, bukan di tempat yang ada di timur, sehingga hanya mendapatkan cahaya ya dalam satu sisi matahari. Kalau dia tempatnya di timur, dia akan terkena ketika matahari di barat. Jika tempatnya di barat, akan terkena ketika matahari di timur. Tapi tempatnya di tengah, sehingga terkena matahari sepanjang hari, membuat dia subur. Ya, zaitun negeri Syam adalah zaitun yang paling berkah, yang paling baik, yang paling mahal, yang paling berkualitas, karena tempat yang strategis. La syarqiyah wa la gharbiyah, bukan di timur, bukan di barat, di tengah-tengah antara keduanya, sehingga matahari full menyinarinya. Ya kadu zaitun yudhi'u, hampir-hampir minyaknya tadi yang bersumber daripada pohon zaitun menerangi, bercahaya. Walau lam tamsas hunar, walaupun belum lagi sumbunya diberi api. Nurun ala nur, begitulah perumpamaan cahaya di atas cahaya. Belum lagi dikasih api, telah bercahaya minyaknya. Ya, karena jernihnya. Inilah dia cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linuri liman yasha, Allah beri petunjuk dengan cahayanya siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yadribullahu al-amsal, demikianlah Allah berikan bagi manusia perumpamaan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Malam hari ini insyaallah kita akan menjelaskan tafsir daripada surat Nur ini. Apa makna cahaya Allah, cahaya langit dan bumi? Naam. Ahsanallahu alaikum. Wa qad fusira qawluhu subhanahu wa ta'ala nurus samawati wal ard. Al-ayatu biqawnihi munawwiru samawati wal ard wa hadiyu ahli samawati wal ard. Fa binurihi ihtada ahli samawati wal ard. Ihtada ahlu samawati wal ard. Wa hada innama huwa fi'luhu wa ila fan-nuru alladhi huwa min awsafi qa'ibun bih wa min hustuqa lahu ismun nuri alladhi huwa ahadul asma'il husna. Hasbuka. Ditafsirkan perkataan Allah nurus samawati, dialah Allah cahaya langit dan bumi. Ya, al-ayah bi kaunihi munawwir samawat, bahwasanya Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Ya, Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Wahadi ahli samawati wal ard, dan dia yang memberi petunjuk seluruh penduduk yang di langit maupun di bumi. Fabinurihi hitada ahli samawati wal ard, dengan cahayanya lah mendapat petunjuk, meraih petunjuk penduduk yang di langit maupun di bumi. Penduduk di langit berupa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di bumi manusia. Ya. Bangsa jin. Wa hadza innama huwa fi'luhu, maka dalam tafsiran ini dialah Allah yang menerangi langit bumi. Maksudnya adalah perbuatan Allah, Allah lah yang menerangi dengan perbuatannya, ya Allah Jalla wa'ala, langit dan bumi. Allah yang menerangi, diterangilah langit dengan berbagai macam bintang-bintang, terangilah bumi dengan matahari ketika siang, bulan ketika malam. Ya, Allah lah yang menciptakan cahaya-cahaya tersebut. Wahadha innama huwa fi'luh, inilah perbuatan Allah Jalla wa'ala. Sumbernya semua daripada Allah Jalla wa'ala. Matahari, cahayanya, ya, berkekalan dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia ada senantiasa. Tak pernah padam cahaya matahari. Allah Jalla wa'ala, bulan, bintang-bintang. Wa illa fan-nuru alladhi huwa min awsafi qa'iman bih. Meskipun bahwasanya tafsiran yang menafsirkan Allah lah yang menerangi langit bumi dengan cahaya buatan Allah Subhanahu wa taala, maka perhakikannya Allah juga memiliki sifat cahaya. Cahaya yang ya berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memiliki sifat cahaya. Wa min ushtaqqa lahu ismun nur, dari situlah diambil nama Allah An-Nur, cahaya. Di antara nama-nama Allah adalah cahaya. Maka boleh kita memberi nama anak kita dengan Abdul Nur, hamba cahaya, karena cahaya adalah nama Allah Jalla wa ala. Alladhi wa ahadul asmaul husna, An-Nur adalah satu bagian daripada nama-nama Allah yang baik-baik. Asmaul husna. Ya. Naam. Wan nuru yudhafu ilayhi subhanahu ala ahadi wajhain. Idafatu sifatin ila mawsufiha wa idafatu maf'ulin ila fa'ilih. Naam. Jadi an-nur dalam bahasa Arab dikenisbatkan, ya, nurullah, cahaya Allah. jika disebutkan, ya, maka dia memiliki dua makna, dua konotasi. Yang pertama, idhafatu sifati ila mausufiha, menisbatkan sifat kepada pemilik sifat Allah SWT. Karena Allah memang memiliki cahaya jalla wa'ala. Ya, ini yang pertama, idhafatu sifat ila mausufiha, menisbatkan sifat kepada pemilik sifat sendiri, dia Allah SWT. Memang Allah memiliki sifat, ya, memiliki sifat cahaya. Adapun yang kedua, idhafatu maf'ulin ila fa'ilih, yang kedua adalah nurihi, cahayanya Allahu nurus samawat, Allah cahaya langit bumi. Yang kedua, penisbatan yang kedua adalah penisbatan, ya, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai subjeknya dan dampaknya berupa yang terjadi berupa cahaya objeknya. Ini yang kedua. Maka Allah lah memang menciptakan langit dengan cahaya-cahaya bintang, bumi dengan cahaya matahari, cahaya rembulan, Allah jalla wa'ala menciptakannya. Jadi yang kedua adalah menisbatkan fa'il, pelaku, kepada maf'ul, kepada apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Yang menerangi dengan perbuatan Allah SWT ini adalah Allah. Apa dia terangi? Langit dan bumi dengan cahaya-cahaya yang diciptakan berupa bintang, matahari, bulan, dan lain-lainnya. Cahaya yang sifatnya hissi, yang sifatnya adalah sesuatu yang konkret. Dua-duanya, ya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, penisbatan sifat kepada pemilik sifat, yang kedua penisbatan objek, ya, yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada subjeknya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fal awwalu ka qawlihi ta'ala wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Fa hada isyraquha yaumal qiyamati bi nurihi ta'ala idza jaa'a lil fasli qada'i. Lil fasli qada'i. لفصل القضاء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني أن تضلني لا إله إلا أنت. Ada pun contoh yang pertama, menisbatkan sifat kepada pemilik sifat, contohnya yang terdapat dalam firman Allah Jalla wa'ala yang berbunyi dalam surah Az-Zumar 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka bercahayalah bumi dengan cahaya Tuhannya. Allah bercahaya, Allah pemilik cahaya. Fahada isyraquha yaumil qiyamah, ini adalah hal yang terjadi di hari kiamat, Allah menerangi dengan cahayanya bumi. Jika datang lifasil qada, ketika Allah datang untuk memulai persidangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya yang menerangi bumi dengan cahaya Allah jalla wa ala. Jadi Allah memiliki cahaya, menisbatkan sifat kepada mausufnya, kepada pemilik sifat. Di antaranya juga contoh lain adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya masyhur, a'udzu binuri wajhika, ya Tuhan, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Allah memiliki cahaya secara hakiki. Al-Karim, dengan cahaya wajahmu yang maha mulia, antudillani, janganlah engkau sesatkan saya. La ilaha illanta, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali engkau. Maka ini contoh daripada jenis yang pertama, menisbatkan sifat cahaya kepada pemiliknya Allah SWT. Masya Allah memang memiliki cahaya. Nah. Wa fil atharil akhar, a'udhu binuri wajhika alladhi asraqat lahu dhulumat. Nah, dalam asar lainnya yang senada, bahwasanya Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, berlindung dengan wajahmu yang mana dengan wajahmu engkau menyinari segala macam kegelapan. Ya, ini menisbatkan sifat kepada pemilik sifatnya Allah Jalla wa'ala. Nah. Fa'akhbara ana zulumati ashraqat linuri wajhillahi kama akhbara ta'ala anna al-arba tushriku yawmal qiyamati binurih. Ya, maka Allah beritahukan di sini bahwasanya kegelapan yang terjadi itu akan menjadi hilang dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Sebagaimana kelak bumi akan Allah terangi pula dengan wajahnya di hari kiamat dengan cahaya wajahnya. Naam. Wa fi mu'jam Tabrani wa Sunnati lahu kitab Utsman ad-Darimi wa ghairiha an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala laisa 'inda rabbikum lailun wala naharun nurus samawati wal ardi min nuri wajhihi. Ya, dan dalam Mu'jam Al-Imam At-Tabrani, di dalam kitab Sunnah, ya, milik Imam Tabrani, dan kitab Uthman Ad-Darimi dan lain-lainnya, ada asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata tentang Allah, Laisa inna rabbikum lailun wa nahar. Tuhanmu tak punya siang ataupun malam. Siang dan malam itu berlaku untuk kita. Allah tidak. Tak ada bagi Tuhanmu siang maupun malam, itu untuk kita saja. Ya, nurus samawati wal ard, cahaya yang terdapat di langit maupun di bumi, min nuri wajhi, dari cahaya wajahnya Allah Jalla wa'ala. Nah, وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه من قول من من من, من قول من فسرها من قول نعم من قول نعم من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض وأما من فسرها وهذا الذي قاله ابن مسعود تفسير ابن مسعود ini yang dia katakan ini أقرب إلى تفسير الآية inilah yang lebih dekat ya penafsirannya tentang ayat tersebut daripada orang yang menafsirkan bahwasanya makna nurus samawat cahaya langit bumi adalah bi'annahu hadi ahli samawat, dialah yang memberi petunjuk penduduk langit dan bumi. Ya, maksud mengatakan memang langit bumi dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa amma man fassaraha bi'annahu munawwirus samawati wal ardi fala tunafi bainahu wa baina qawli ibn Mas'udin والحق أنه نور السماوات والأرض بهذا اعتبارات كلها. Adapun tafsiran yang menafsirkan bahwasanya makna nur samawati wal ard ialah Allah munawwir, dialah yang memberikan cahaya kepada langit bumi dengan menciptakan pada langit bintang-bintang, bumi, matahari diciptakan sebagai cahaya bulan. Allah lah yang memberikan, yang memberikan cahaya pada langit dan bumi. Ini juga di antara tafsirannya. Fala tunafi bainahu wa baina qalb Mas'ud, tak ada pertentangan antara tafsir ini dan tafsir Ibnu Mas'ud bahwa memang bumi ini dan langit semuanya dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang telah menciptakan pada keduanya cahaya. Wal haqqu, yang benar annahu nur samawati wal ard, memang Allah lah cahaya langit dan bumi, daripada wajahnya segala macam terdapat cahaya langit dan bumi. Kemudian ya Allah juga yang memang menerangi langit bumi dengan ciptaan-ciptaannya, bintang dan matahari dan bulan. Bihadzal i'tibarati kulliha, dengan segala macam makna di atas semuanya benar. Allah lah pemilik cahaya langit dan bumi, ya dengan yang dia terangi dengan wajahnya, dan dia pula lah yang menciptakan cahaya untuk langit bumi, meneranginya dengan berbagai macam makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sumber cahaya seperti bintang, matahari, bulan. Nah, wa fi sahihi Muslimin wa ghairihi min hadis Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحات وجهه من تهى إليه بصره basaruhu min khalqih. Naam, dan dalam sahih Muslim dan lain-lainnya dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, berkata Abu Musa, suatu saat Rasulullah SAW berpidato di hadapan kami menyebutkan lima perkara. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah la yanam, Allah tak pernah tidur. Wa la yanbaghi lahu an yanam, Allah tak layak tidur. Kalau tidur Allah Jalla wa'ala hancur binasa alam semesta. Kalau manusia tidur, tak tahu apa yang diperbuat padanya. Dimasukkan ke hidungnya bulu ayam, dia tak tahu apa-apa, tak bisa. Ya. Membela dirinya, andai kata datang orang untuk membunuhnya dan semacamnya. Dan dia tak mampu melakukan aktivitas apapun kecuali tidur. Kerjaannya pun terlantar, ya, PR-nya pun terbengkalai. Itulah contohnya manusia. Kalau dia pegang air, ngantuk, cairnya akan tumpah. Kalau Allah tidur, apa jadinya alam semesta? Langit, ya, apa jadinya langit? Bintang-bintang, apa jadinya matahari tak terbit karena Allah Subhanahu wa taala ya terlambat bangun contohnya. Subhanahu wa taala, tak mungkin, mustahil. Allah tak layak tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tak pernah terkena kantuk. Jangankan tidur, kantuk pun tak pernah Allah Subhanahu wa taala terkena kantuk, tidak pula tertidur. Itulah Tuhan kita Allah Jalla wa'ala. Tak pernah tidur. Kullu yawmin huwa fi sya'an, dia terus memiliki berbagai macam ya perbuatan. La yanbaghi lahu an yanam yakhfidul qista wa yarfa'u. Dialah yang merendahkan ya ini timbangan dan mengangkatnya. Ya, dialah Allah Jalla wa'ala yang merendahkan dan meninggikan. Ya, meninggikan manusia, menghinakan manusia, merendahkan manusia. Ya, yang mengangkat orang-orang ingin diangkat, menjatuhkan orang ingin dijatuhkan. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya', engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasya', engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau mau. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', engkau cabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang kau mau. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar, diangkat kepada Allah amalan-amalan siang yang diperbuat manusia sebelum datangnya malam. Setiap asar, seluruh amalan kita dari subuh sampai asar diangkat malaikat ke langit sebelum datangnya maghrib. Ya, membawanya malaikat-malaikat, dan ini menunjukkan Allah di atas, karena kepada Allah diangkat semua amalan manusia. Wa amalun nahari qabla al-lail, diangkat kepada Allah amalan siang sebelum datang malam. Ya, diangkat amalan malam sebelum datang siang. Sejak maghrib, apa yang kita perbuat dari maghrib tadi sampai ya ini subuh sebelum ya datang matahari terbit, telah diangkat ke atas semua amalan kita. Sebelum datang siang, telah diangkat semua amalan kita ini malam hari. Tahajud kita, kalau tahajud, salat malam, baca Quran, zikir dan semacamnya, sedekah, menimba ilmu, semua diangkat sebelum datangnya matahari terbit. Ya, sebelum datangnya siang. Nanti ketika siang hari diangkat kembali semua amalan kita sejak salat subuh hingga asar. Sebelum datangnya malam, sebelum matahari tenggelam, diangkat kepada Allah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijabun nur, dan hijabnya Allah adalah cahaya. Allah itu dihijabi cahaya. Karena itulah Nabi SAW tak mampu melihat Allah SWT karena dihijabi cahaya. Cahaya itu merupakan sifat Allah SWT. Kalaulah Allah singkap cahaya ini, la ahraqat subuhat wajhihi, pastilah wajahnya, cahaya wajahnya akan membakar mantaha ilahi basaru min khalqihi, pandangan-pandangan mata makhluknya yang melihat kepadanya. Kalau dia singkap, binasa makhluk. Gunung saja, gunung yang begitu besar kokohnya, gunung Tursina, ketika Allah singkap hijabnya, gunung hancur lebur. Bagaimana Musa akan dapat melihat? Ya, belum lagi sempurna, Allah baru sedikit singkat hijabnya berupa cahaya, hancurlah gunung Tursina. Falamma tajalla rabbul jabal, terkala Allah tampakkan ya kepada gunung, seketika gunung pun hancur. Allah singkat hijabnya, gunung hancur. Makhluk tak sanggup melihat Allah SWT di dunia ini. Dunia ini penuh dengan segala macam kekurangan. Di dunia kita tak makan seminggu, mati. Ya. Di padang mahsyar kita tak makan beratus tahun, seribu tahun di padang mahsyar menanti persidangan. Dalam satu hari yang sama dengan seribu tahun. Kita tak pernah merasakan lapar. Tak sibuk kita cari makanan di padang mahsyar. Buat. Ya, berdiri di padang mahsyar. Ya, seribu tahun kita kuat. Ini adalah merupakan perbandingan antara akhirat dan dunia yang tak sama, tak bisa dibandingkan. Karena itulah Nabi yang mulia SAW tak mampu melihat Allah ketika mi'raj ke langit. Ya, kenapa? Karena cahaya meliputinya. Naam. Wa fi sahih Muslimin عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه. Dalam Sahih Muslim dari ahli hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Ya, tatkala mi'raj ke atas, diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidrah dalam bahasa kita pohon yang besar, namanya pohon sidrah. Sidratul Muntaha adalah makhluk yang hanya Allah yang mengetahui bagaimana besarnya dia. Itulah merupakan tempat tertinggi daripada makhluk, Sidratul Muntaha. Ya. Hal ra'aita, ditanyakan oleh Abu Dzar, hal ra'aita rabbak, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Qal, Rasulullah menjawab, nurun, cahaya. Anna arah, bagaimana aku bisa melihatnya? Ada cahaya yang menghijabinya. Kalau dicingkap, mata makhluk akan binasa. Naam. Fasami'tu شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول معناه كان ثم نور أو حال دون رؤيته نور فأنا أراه. قال berkata Syekhul Islam Taimiyah, gurunya Muqayyim, ya, semoga Allah meridhai gurunya. Ma'nahu kana thamma nur, maknanya di sana ada cahaya. Aw hala dunahu ru'yatihi nurun, terhalang melihat Allah karena adanya penghalang cahaya. Fa anna arah, bagaimana aku dapat melihatnya? Naam. Qala wa yadullu alaihi anna fi ba'di alfadhi sahihi hal ra'aita rabbak faqala ra'aitu nura. Ya, diperkuat dengan beberapa jalur lainnya dalam lafaz traduksi yang sahih, hal ra'aita rabbak, berkata sahabat Nabi Abu Dzar, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Kata Nabi, ra'aitu nuran, yang kulihat cahaya. Cahaya itulah yang sampai penglihatan Nabi kepadanya. Tak sampai melihat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dihijabi dengan cahaya, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad a'dala amru hadzal haditsi 'ala katsirin minan nasi hatta sahafahu ba'dhum faqala nuraniyun arahu. Naam. A'dala amru hadzal hadits, hadis ini membuat kebingungan sebagian daripada orang. Ya. Nuran anna arahu, cahaya bagaimana saya melihatnya? Hatta sahafahu, sehingga sebagian daripada mereka, ya, sahafahu, yakni menyebutkan dengan redaksi yang berlainan, bukan nuran, tapi disebutnya dengan kata-kata nuraniyun arahu, ya, ala annaha ya'un nasab, bukan nuran tapi nuraniyun. Wal kalimatu kadina'am kamil ala annaha ya'un nasbi wal kalimatu kalimatun wahidah wa hadha khata'un lafdan wa ma'nan wa innama awjaba lahum hadal ishkalu wal khata'u annahum law i'taqadu anna rasulullah lama i'taqadu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu wa kana qawluhu anna arahu kal inkari li ru'yati haru fil hadisi waraddahu ba'duhum bitirabi lafzihi wa kullu hadha udulin an mawjibid dalili kullu hadha udulun wa kullu hadha udulun an mawjibid dalili Naam. Jadi muskilahnya, ya, karena itulah mereka menafsirkan, menyebutkan kata-kata nuraniyun, ya. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman mereka, karena mereka meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah melihat Tuhannya. Karena itulah mereka kebingungan ketika Rasulullah mengatakan anna arah, bagaimana saya melihatnya? Mereka meyakini Rasulullah pernah melihat Tuhannya. Sementara hadis ini mengatakan anna arah, bagaimana saya melihatnya? Ya. Kal ingkari ru'ya, seolah-olah dalam hadis ini Rasulullah mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka mendapati ada beberapa riwayat Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Harufil hadithah, karena mereka pun bingung bagaimana hadis ini bertentangan. Sebagian mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah melihat Tuhannya. Sebagian mengatakan hadis ini menunjukkan Nabi tidak pernah melihat Tuhannya. Ya. Akhirnya sebagian menolak, mengatakan hadis ini tak sahih, hadis ini kontroversial, guncang lafaznya. Ini semua adalah perkara yang menyalahkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Naam. Wa qad haka Utsman bin Sa'id ad-Darimi fi kitabi Ar-Radd lahu ijma'u sahabati 'ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu lailatal mi'raj. Asbuka. Yang benar sebagaimana dinukil oleh Sa'id ad-Darimi dalam kitabnya ya Ar-Radd, dia menukil ijma' kesepakatan sahabat bahwa Nabi tidak pernah melihat Tuhannya ketika Isra Mi'raj. Ya. Ketika mi'rat, Nabi tak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ba'dhum istathna Ibnu Abbas min dalik. Sebagian mereka mengatakan kecuali Ibnu Abbas. Sahabat telah menukil ijma', mereka mengatakan Nabi tak pernah melihat Allah ketika peristiwa mi'raj, kecuali Ibnu Abbas, kata sebagian mereka. Ibnu Abbas diriwayatkan mengatakan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana yang benar? Naam. Wa syaikhuna yaqulu laisa dhalika bi khilafin fil haqiqati. Kata Syekhul Islam, yang benar tak ada pertentangan antara Ibnu Abbas dan apa yang nukil para sahabat bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menyebut Tuhannya. Jadi perhatikan, Ibnu Abbas pun tidak mengatakan terus terang, dengan terang terus, dengan sebenar-benarnya Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya, tidak itu. Nah, fa inna Ibnu Abbasin lam yaqul ra'ahu bi ainai ra'sih. Karena Ibnu Abbas tidak mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan kedua matanya. Tidak. Wa alaihi i'tamada Ahmad fi ihda riwayatain haitsu qala innahu sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Dan dari perkataan Ibnu Mas'ud inilah dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walam yakul bi ainai ra'sihi wa lafdhu Ahmad kal lafdhi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan sebenarnya Imam Ahmad pun tidak mengatakan dengan terus terang bahwa Rasul melihat dengan dua kepala matanya sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang benar bahwasanya Nabi tidak pernah melihat Allah dengan kedua matanya, tak pernah, dengan kedua mata kepala tak pernah. Tapi ada riwayat yang benar yang sahih bahwa Rasulullah pernah melihat Allah dengan mata hatinya. Ya. Dalam mimpinya. Ini pendapat yang benar. Ya, tentunya tak sama melihat dengan mata kepala dengan melihat dalam mimpi, berbeda. Inilah yang dikatakan Ibnu Abbas. Dan inilah yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, bukan dengan dua mata kepalanya. Bahkan ada hadis daripada Ibnu Aisyah, barang siapa yang mengklaim Rasulullah pernah melihat Allah, sesungguhnya dia telah benar-benar iftara 'ala Allahil firya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibunda Aisyah, maksudnya menafikan melihat dengan kedua matanya. Ya. Jadi Ibnu Abbas dzikirkan kepadanya mengatakan Rasulullah melihat Tuhannya, maksudnya bukan dengan kedua mata kepalanya. Bukan. Tapi dalam mimpinya. Naam. Wa yadullu ala sihhati ma qalahu syekhuna fi ma'na hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-akhir hijabun nur fa hadha an-nur huwa wallahu a'lam an-nuru al-madhkuru fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu ra'aitu nura. Ada hadis yang disebut para ulama yang berbunyi ya ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku pernah melihat Tuhan dalam sebaik-baik pemandangan. Ini hadis disahihkan oleh para ulama, maka tafsirannya bahwa Nabi melihatnya dalam mimpi, bukan dengan keadaan sadar dengan dua mata kepalanya. Tak mampu. Musa meminta tak mampu, gunung tak mampu. Dan apa yang dikatakan Syekh kami ini Ibnu Taimiyah ya adalah benar. Semakna dengan hadis Abu Dzar di dalam hadis lain yang berbunyi hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Itu yang dilihat Nabi, cahaya yang menghijabi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha an-nur huwa wallahu a'lam an-nuru al-madhkur fi hadis Abi Dzar. Cahaya inilah yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar. Ra'aitu nuran, ku lihat cahaya. Maknanya cahaya yang menghijabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia belum sampai melihat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berapa sisa waktu kita? 4 menit lagi. Ya. Ya. Kita padakan sampai di sini. Tafsir ini belum selesai, nanti kita akan lanjutkan tentang tafsir apa makna miskat, apa makna misbah, apa makna lampu, apa makna minyak. Kita baru berhenti pada tafsiran Allahu nurus samat, Allah lah cahaya langit dan bumi. Ya, di antara tafsiran para ulama makna cahaya langit dan bumi, dialah Allah yang menunjuki penduduk langit dan penduduk bumi. Di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menerangi langit dan bumi. Ya. Yang termaknanya bahwasanya Allah menerangi dengan cahaya sendiri, jalla wa'ala, dengan cahaya wajahnya. InsyaAllah ta'ala, tafsiran berikutnya kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Dan inilah kedalaman ilmu para ulama terdahulu. Satu ayat saja membutuhkan penjelasan, banyak keterangan, dukung oleh berbagai ya hadis-hadis. Ya. Maka benarlah Allah SWT pemilik cahaya. Dengan cahaya wajahnya, Allah menerangi langit dan bumi. Benar pula Allah menciptakan cahaya bagi langit dan bumi. Benar pula Allah memberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Semuanya maknanya benar. Makna nurus samawati wal ardh. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam Muhammad.